Bira senja dan camar yang pulang, sayu mengiring pemenggianmu. Ramadan kami kau tinggalkan, dalam kedukaan perhabaran yang menceritakan bulan ini satu perjuangan harapan yang sayu mengiring pemergianmu. Ramadan kami kau tinggalkan, terbelenggu dalam bulan ini satu perjuangan harapan yang belum ditunaikan, impian yang dipusatakan. Sumpah. Peace.